Welasi isun nyang riko, kliwya tulus ikhlas noring dodo. Dong wis mekar welas isun iki, riko kyawi tatuni ati. Pengen enget paran dian niriko, saiki niteko kyawi sem loro wujud welas.